hari semua. Apalagi saat kau senyum kepadaku. Yang ditunggu bagaimana dengan pacarku. Ku tak mau selingkuh karena ia tuh bukan gayaku. Oh no. Berdebar jantungku. Aku suka gayamu. Kau benar-benar becah. Aku menginginkanmu. Oh baby, you drive me crazy.